Mitra Bisnis menjadi perbincangan di masyarakat dan kalangan akademisi soal nama Jokowi yang masuk dalam salah satu soal ujian nasional tingkat SMA untuk pelajaran bahasa Indonesia, di mana ada paragraf yang menjelaskan latar belakang, rekam jejak, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi sewaktu memimpin Jakarta. Ada yang menilai lolosnya pertanyaan seperti ini membuat sebagian kalangan pertanyakan bagaimana kualitas kinerja dari Kementerian Pendidikan selama ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau menurut saya ini sistem evaluasi atau gimana proses pembuatan soal asesmennya itu yang tidak terkontrol. Jadi di banyak soal seringkali terjadi kayak gitu, sistem yang harusnya untuk ujian nasional itu bisa reliable dan valid, kisi-kisinya itu harus cocok. Ini memang kisi-kisinya cocok, tetapi masalahnya kan masuk unsur politiknya gitu loh. Bayangkan itu nasional loh, jadi ini nggak bisa model-model gitu. Mereka harus, masalah konten itu harus jelas, tambah-tambahnya dipikirin, tambah-tambahnya pembuat soal itu nggak berkualitas gitu ya, sehingga seperti itu bisa masuk. Sudah sejauh mana sebenarnya intervensi politis ke nilai-nilai pendidikan nasional kita, Pak Doni, hingga saat ini? Sebenarnya intervensi dalam pendidikan itu sudah banyak, bukan hanya melalui ujian nasional. Dulu ada buku SBY, lalu kemudian ada di kurikulum 2013, malahan itu merek-merek sepatu masuk di situ. Jadi kualitas membuat soal itu dipertanyakan gitu lah. Kalau yang saya tahu, itu semua kan tanggung jawab dari pusat penelitian dan pengembangan Kemdikbud. Tapi soal-soal yang di daerah, biasanya itu kumpulan dari rayon. Sekolah-sekolah yang disanggar-sanggar itu, guru-gurunya diminta kumpul untuk bikin soal. Tapi faktanya, yang seringkali kemudian dipakai soal-soalnya adalah kebanyakan guru-guru negeri. Yang itu yang terjadi. Sehingga ya kualitasnya seperti itu. Dan tidak ada sistem untuk mengontrol kriteria orang-orang yang buat soal. Kedua, soal itu harusnya diuji dulu sebelum dirilis ke publik. Nah, itu valid, tingkat kesukaran itu seperti apa, bisa dipahami enggak. Itu di tingkat akademisi mereka kayak dipakai untuk tryout soal-soalnya, baru kemudian dicek ini yang enggak valid, ini yang enggak bagus soalnya. Itu bisa, sudah ada alat-alatnya. Dan bahkan beberapa tahun lalu saya temukan di Jakarta Barat ada 3 soal yang jawabannya enggak ada. Itu kan merugikan kalau untuk ujian nasional. Maka yang tanggung jawab itu balik bang. Dengan quality control atas soal yang seharusnya sudah ada sebelumnya, mungkinkah meski sudah dirilis, soal-soal yang memiliki muatan politis tertentu seperti ini bisa dianulir, Pak Doni? Ya masalahnya bukan dianulir atau enggak, tapi harus diusut supaya hal ini enggak terjadi lagi. Mereka bilangnya itu sudah dibuat 8 bulan yang lalu. Tapi kan masa mereka enggak mikir 8 bulan yang lalu ini ujian nasional menjelang pemilu misalkan. Itu kan harusnya mikir mereka. Tapi Pak Doni, mungkinkah ada indikasi soal ini memanfaatkan momen pemilu di mana usia SMA ini adalah potensial suara dari pemilih-pemilih pemula? Jelas, betul. Itu kan pilpresnya kan masih belum. Jadi ini semacam penyelundupan menurut saya. Dan ini harus diusut siapa yang melakukan dan dihukum dengan tegas. Kayak gini nih. Ya harus kita lihat tarafnya, karena ini kan masalah profesionalitas ya, maka harus kemudian diurus sesuai dengan administrasi dulu, baru kemudian dicekin gitu. Harus ada sanksi yang tegas. Menurut saya ini bukan kriminal, tetapi ini penyalahgunaan kekuasaan. Demikian pengamat pendidikan Doni Kusuma, saya Giri Sadewa.